وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Pada malam hari ini ana diminta untuk menggantikan jadwalnya Ustaz Abdullah Hafizahullah yang berhalangan hadir, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid masih di pembahasan bab syafa'ah, bab yang berkaitan dengan syafaat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan syafaat musbatah terbagi menjadi dua, yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat yang sifatnya umum yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya dari kaum mukminin. Syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berapa yang kita sebutkan? Tarik. Ada dua. Syafaat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga. Yang pertama, sujud kepada Allah yang lama. Fian. Syafaat yang pertama yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Enggak, itu umum. Aziz. Apa? Syafaat apa namanya? Asy-syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra. Asy-syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra. Syafa'at terbesar, yaitu syafa'at bagi ahli al-mauqif. Siapa itu ahli al-mauqif? Mereka yang berkumpul di padang mahsyar. Yaitu kita semua makhluk, semua dikumpulkan di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sempit, resah, gelisah, ya tidak tahu apa yang akan menjadi tempat kembalinya nanti. Waktu yang sangat lama, matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Ya, maka sebagian orang meminta kepada sebagian nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala, baru diizinkan beliau untuk memberikan syafaat untuk ahli mauqif. Yang kedua, yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Randy, syafaat untuk ahlul jannah, baik, untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu tidak dibuka pintu-pintu surga kecuali dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang menjawab selain santri? Pak Yahya. Baik, itu umum, Pak. Ya, untuk Rasulullah dan selainnya. Ini yang khusus untuk Rasulullah. Amin, Pak, amin. Baik, syafaat bagi paman beliau Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir, ya, dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan syafaat berupa keringanan. Ingat, berupa keringanan, bukan dikeluarkan dari neraka, tapi keringanan sehingga dia berada di permukaan neraka, bukan di dasar neraka, dan mendapatkan azab, mendapatkan adab, ya, memakai sandal dari api neraka, mendidih otaknya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini pengecualian dari syarat yang sudah kita sebutkan, ya, bagi syafaat, ya, yang bisa menerima syafaat, yaitu izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, syafaat yang kedua, syafaat yang sifatnya umum. Duduk yang tenang, duduk yang tenang. Ya. Dengar enggak? Hei. Kamu dengar enggak? Duduk yang tenang. Ya. Bentar. Syafaat yang umum untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau. Ada berapa? Entok. Ada tiga. Apa aja? Yang yastahik, katakanlah yang yastahik. Lebih tepat insyaallah kayak gitu. Sebagaimana di nasnya. Baik, yang pertama, yang syafaat bagi mereka yang yastahik, yang berhak masuk neraka tetapi tidak jadi, ya, dengan syafaat, dengan sebab syafaat tersebut, ya, sehingga dia langsung masuk ke surga. Yang kedua, baik, syafaat bagi yang sudah masuk neraka, yaitu li ahlil ma'asi, bagi mereka ahlul ma'asi. Ya, bukan bagi mereka orang-orang musyrik, tidak, tapi ahlul ma'asi. Ya, mereka muslim tapi ahlul ma'asi, masuk ke dalam neraka, dikeluarkan dari neraka disebabkan syafaat dari orang-orang yang berikan syafaat untuk mereka. Yang ketiga, taib, syafaat bagi penduduk surga untuk dinaikkan derajatnya di surga. Ya, ini yang kita sebutkan dari macam-macam syafaat yang musbatah, yang ditetapkan, yang ada maksudnya. Tapi kita kembali kepada pelajaran kita, kitab tauhid. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa qawluhu qul id'u alladziina za'amtum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن adina lahu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kul, katakanlah itu kepada Rasul, katakanlah wahai Rasul, ya, katakan kepada siapa? Kepada mereka, kaummu, umatmu, ya, terutama orang-orang musyrikin di sini. Ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Serulah, panggillah, ya, panggil mereka, hadirkan mereka, yaitu orang-orang yang kalian klaim kalian anggap sebagai Tuhan kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesembahan kalian. Panggil mereka. Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka tidak memiliki mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Ya. Dzarrah itu namlah saghirah. Semut kecil. Ini asalnya demikian artinya. Ya, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah al-mubalaghah. Artinya sekecil apapun. Ya. Mereka tidak memiliki apa-apa yang di langit atau apa-apa yang di bumi, yaitu mereka sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Demikian juga mereka tidak memiliki kesertaan di dalam kepemilikan langit dan bumi. Ya, mereka tidak memiliki, tapi juga dan juga tidak ikut serta, tidak berserikat dengan Allah di dalam memiliki langit dan bumi. Ya. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan juga mereka sedikit pun, ya, tidak menolong Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin di antara ayat yang paling menunjukkan batilnya kesyirikan dari berbagai sisi. Ya. Pertama, dari sisi mereka tidak memiliki langit dan bumi. Tidak ada yang mereka miliki. Ya. Oke, mereka tidak memiliki secara istiqlal, secara tersendiri. Tapi kesertaan di dalam memiliki, berserikat di dalam memiliki juga tidak. Ya. Yang paling derajat yang berikutnya, mereka tidak memiliki, mereka tidak menyertai Allah di dalam memiliki, mereka tidak juga menolong Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan langit dan bumi. Ya. Tinggal apa? Tinggal yang keempat. Apa itu syafaat? Kata Allah, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan juga tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. syafaat pun tidak ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dalil terbesar menunjukkan batilnya kesyirikan dari segala sisi. Ayat ini, ayat ke-22 dan 23 dari surat Saba. Taib. Qala Abul Abbas. Ya, kita baca kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang ayat ini. Qala Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang dimasukkan Abul Abbas di sini, Abul Abbas adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah menafikan dari selainnya, dari selain Allah, siapa dan apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Kullama yata'allaku bihil musyrikun. Setiap yang orang-orang musyrikun itu memiliki terkaitan dengannya, dari sisi apa? Ya, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Apa yang menyebabkan kalian tunduk, kalian menghinakan diri kalian, kalian rendahkan diri kalian kepada mereka? Apakah mereka berhak untuk demikian? Ya, ditinjau. Kita tinjau dari berbagai sisi. Pertama dari sisi bahwasanya merekalah pemilik langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala nafikan itu. Fanafa an yakuna li ghairihim milkun au mulkun au qistun minhu. Baik, mulkun. Bisa milkun juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan kepemilikan, ya, bagi selain dirinya, bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Mereka berhala-berhala tersebut tidak memiliki langit dan bumi. Ya, sama sekali tidak. Apalagi kalau sekedar apa? Ya, sekedar klaim, prasangka. Ya, sekedar prasangka. Contohnya apa? Seperti misalnya nih, yang lagi heboh sekarang. Ya, Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ada atau tidaknya dia? Kita ya wallah alam. Kalaupun ada ya namanya jin, syaitan. Ya. Penguasa Laut Selatan, bukan penguasa Laut Selatan, penguasa alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekarang tunduk kepada takut? Ya, takut dengan rasa takut yang tidak ada alasannya. Ya, takut yang wahmi, takut yang sesuatu dengan tidak jelas. Nah, ini bahaya seperti ini terhadap akidah. Ya. Kalau takut yang sifatnya tabii, itu wajar. Ya, takut terhadap binatang buas wajar. Nah, ini takut sama yang enggak jelas. Ya sama Nyi Roro Kidul. La haula wala quwata illa billah. Takut sama Wewe Gombel. Masih ada yang takut sini. Ya, tauhid, tauhid, kuburan, kuburan. Ya. Masih takut terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, di mana kita belajar tauhidnya kalau kayak gitu? Ya. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat. kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Apalagi kalau ada atau tidaknya. Ya, kalau jin kita yakin, kita beriman bahwasanya jin ada, jelas. Ya. Tapi masalah mereka bisa mengganggu atau tidak. Ya, apalagi sampai diibadahi. Nasallahu alafiyah. Ya. Dipersembahkan untuk mereka sesuatu. Nah, itu kan makna sesajen kan itu. Mempersembahkan sesuatu untuk syaitan. Ya. Taib. Mereka tidak memiliki kepemilikan. Ya, pada hakikatnya yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Au qistun minhu atau bagian. Keikutsertaan dalam memiliki. Bedanya apa? Kalau bedanya ya. Kalau memiliki, dia miliki sepenuhnya. Tapi keikutsertaan, ya misalnya satu barang dimiliki oleh dua orang, misalnya demikian, gampangnya untuk kita memahami. Mereka pun tidak, nggak ada, mereka nggak. Ya, au yakuna aunan lillah, atau mereka adalah ya menolong orang-orang yang menolong Allah, sesuatu yang menolong Allah menciptakan langit dan bumi, menolong Allah di dalam menjaga alam semesta ini. Sama sekali tidak. Allah tidak perlu mereka. Ya. Walam yabqa ila syafa'ah. Tinggal satu hal lagi. Ya. Yang dari pertama saja itu sudah menunjukkan batilnya kesyirikan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak ikut serta dalam memiliki. Ya, lebih rendah lagi, mereka tidak menolong Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hal yang paling rendah, syafaat. Ya, dalam artian ya, mereka tidak memiliki, tidak menolong, tapi mereka bisa memberikan syafaat. Ya, sekedar rekomendasi saja. Ternyata pun tidak. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya syafaat itu tidak bermanfaat kecuali yang Allah berikan izin untuknya. Ya. Kama qala wala yashfa'una illa liman irtada. Sebagaimana Allah juga Subhanahu wa taala firman, wala yashfa'una illa liman irtada. Ya, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali terhadap yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada syarat syafaat yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang mendapatkan izin dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Ahlu tauhid. Ya, kita baca nanti. Ya. Fa hadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun. Hiya manfiyatu, hiya muntafiyatun yawmal qiyamah. Kama nafaha al-Qur'an. Dan syafaat ini, ya, yang disangka oleh orang-orang musyrikin bahwasanya syafaat itu ada, yaitu syafaat dari sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ya, kepada apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat untuk mereka. Kenapa mereka beribadah terhadap hal-hal yang seperti ini? Karena mereka beranggapan, mereka menyangka bahwasanya mereka yang diibadahi selain daripada Allah ini adalah sebagai pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah. Mereka klaim itu. Belum ada izin dari Allah, belum diridai oleh Allah, mereka klaim itu. Maka ini dinafikan. Ya, dinafikan syafaat yang seperti ini pada hari kiamat, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, yaitu pada hadis syafaatil udhma, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Ketika beliau diminta untuk memberikan syafaat bagi ahli mauqif, maka beliau pun datang dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung memberikan syafaat. Syahidnya di sini nih. Ya. Beliau mengatakan ana laha. Ya, aku yang memiliki syafaat tersebut. Tapi apakah beliau langsung berikan syafaat ini kepada ahlul mauqif? Tidak. Beliau sujud memuji Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk memberikan syafaatnya. Ya. La yabda'u bisyafaati awwalan. Beliau tidak memulai, ya, tidak langsung memulai dengan memberikan syafaat, tidak. Tapi beliau sujud dengan sujud yang sangat panjang, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelum dan sesudahnya. Diilhamkan kepada beliau pujian tersebut pada waktu itu. Memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah, ya, thumma yuqalu lahu, dikatakan kepada beliau, irfa ra'sak wakul, ya, isma'u tusma'u wasal tu'ta'u wasfa' tusaffa', angkat kepalamu, berkatalah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberikan apa yang kau minta, ya, mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Baru ini izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalilullah. Ya, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memberikan syafaatnya secara langsung kecuali dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana berhala-berhala tersebut? Mereka yang diklaim sebagai sesembahan selain Allah bisa memberikan syafaat tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat, sebagaimana ayat yang kita baca, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat syafaat-syafaat mereka. Illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Kembali izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafaati. Siapa manusia yang berbahagia yang mendapatkan syafaatmu? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis min qalbih, murni, ikhlas dalam hatinya. Ya, sehingga dari sini diambil salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah ikhlas. Ya, karena beliau tidak mengatakan man qala la ilaha illallah, selesai sampai di situ. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. murni ikhlas dari hatinya. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biiznillah wala takunu liman asyraka billah. Maka syafaat tersebut adalah li ahli al-ikhlas. Syafaat itu bisa didapatkan dan diberikan kepada ahlul ikhlas, yaitu mereka inilah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka inilah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu tauhid. Ya. Wala takunu biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah. Ya. Dan syafaat ini dia diberikan kepada mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang menyekutukan Allah dengan klaim bahwasanya sekutu itu, sekutu yang mereka jadikan tandingan untuk Allah, adalah sebagai pemberi syafaat untuk mereka. Tidak, mereka tidak akan mendapatkan itu. Kenapa? Hilang syarat izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuhu annallaha subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man adina lahu an yashfa liyukrimahu wa yanalal maqam al-mahmud. Dan hakikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memberikan karunia, keutamaan terhadap mereka ahlul ikhlas, ahlul tauhid. Ya. Keutamaan dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni mereka dengan perantara doa orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya, ingat ya, yang harus kita ingat, ada izin dari Allah. Dan ini membedakan antara syafaat yang ada di dunia ini dengan syafaat yang ada di akhirat. Syafaat yang ada di dunia, ya, bisa saja pihak-pihak yang memberikan syafaat ini tidak meminta izin terlebih dahulu, karena lemahnya pihak satunya atau karena memang dia lebih berkuasa. Ya, tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan izin. Bukan karena kehebatan orang yang, artinya ini dia memiliki kehebatan atas Allah, enggak, tapi untuk memuliakannya. Liyukrimahu. Ya, dalam rangka pemuliaan Allah kepada orang yang bisa memberikan syafaat tersebut. Ya. Wa yanalal maqamal mahmud, sehingga mereka mendapatkan dia, yang bisa mendapatkan tempat yang terpuji. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an. Adapun syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, maka nafiha syirkun. Syafaat yang terdapat padanya kesyirikan. Yaitu tadi ayat yang kita baca, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka mengklaim bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah, kesyirikan. Ini kesyirikan. Mereka menyangka bahwasanya sesembahan-sembahan mereka itu akan memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada asbata syafa'ata biiznihi fi mawadi'. Ayo dikit lagi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat dengan izinnya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, di beberapa tempat, di beberapa keadaan. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidak bisa didapatkan kecuali oleh mereka ahlu tauhid dan ahlul ikhlas. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Intaha kalamuhu. Selesai kalam beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan insyaallah ini wadih jelas gamblang yang berkaitan dengan syafaat, dan berarti alhamdulillah ya, selesai pembahasan kita yang berkaitan dengan syafaat. Tinggal kita bacakan al-masail yang terdapat pada bab syafaat ini. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.